الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, wal imanu bi syafaatin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beriman tentang syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bi qaumin yakhrujuna minan nari, dan juga mengimani tentang adanya satu kaum, yakhrujuna minan nar, mereka keluar dari neraka, ba'da mahtaraku, telah mereka hangus, wasaru fahama, dan mereka telah menjadi arang, fayu'maru bihim, lalu diperintahkan mereka itu ila nahrin, dibawa ke sungai, ala babil jannah, sungai di pintu sorga, kama ja'a al-athar, sebagaimana dalam hadith. Baik, tentang orang yang keluar dari neraka ini sudah merupakan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, bahwa ahli tauhid, orang-orang yang bertauhid, walaupun dia berdosa, maka kalau dia disiksa, dimasukkan ke dalam neraka, dia tidak kekal di dalam neraka, akan tetapi hanya disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu pasti dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam sorga. Dan ini termasuk perkara yang harus diyakini dan diimani. Dan ini bantahan sekaligus kepada orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, mengatakan, atau Khawarij yang mengatakan kekal dalam neraka pelaku dosa besar. Iya. Di sini Imam Ahmad berkata sebagaimana di dalam Al-Athar. Al-Athar yang diinginkan adalah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadith Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini ada di kitab Antum halaman 71 di talik nomor 2. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yudkhilullahu ahlal jannatil jannata wa yudkhilu man yasha'u bi rahmatihi وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ أَخْلَ وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ. Kata Nabi, sungguhnya Allah memasukkan penduduk sorga ke dalam sorga, dan Allah memasukkan siapa yang Allah kehendaki dengan rahmatnya, dan Allah memasukkan penduduk neraka ke dalam neraka. ثُمَّ يَقُولُ, kemudian Allah berfirman, انظروا من وجدتم في قلبك مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. Lihatlah kalian, siapa yang kalian dapati di dalam hatinya seberat habbah, biji dari khardal. Ya, khardal ini termasuk bijian kecil, berupa keimanan. فأخرجوه, maka keluarkanlah dia dari neraka. فَيُخْرِجُونَ حُمَمًا مِنْهُ, maka dikeluarkanlah humaman, sekelompok dari mereka. قَدِمْ تَحَشُوا, mereka telah hangus terbakar. فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ, lalu mereka dilempar ke sungai kehidupan. أَوِلْ حَيَاةِ, sama ya. فَيَمْبِتُونَ فِيهِ كَمَا تَمْبُتُ الْحَبَّةُ إِلَى جَانِبِ السَّيْلِ, maka mereka pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya habba, bijian, yang kalau biji tersebut berada di pinggir sungai, tanah di pinggir sungai, bijian tumbuh di situ, maka tumbuhnya subur sekali. Nah, alam tarauha kaifa takhruju safra multawiyah, dia akan kalian lihat bagaimana dia keluar kuning dalam keadaan mekar. Ya, maksudnya kembali dilemparkan dalam sungai kehidupan dan mereka tumbuh seperti biasa. Nah, maka kita yakin semua ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, kaifa syaa, sesuai dengan kehendak Allah, wa kama syaa, sebagaimana yang Allah kehendaki. Innama huwal imanu bihi, kewajiban kita adalah beriman dengannya, wat tasdiqu bih, dan membenarkannya. Baik, kemudian kata beliau dalam poin yang ke-11, wal imanu annal masiha, baik, annal masiha ad-dajjal kharijun maktubun baina ainihi kafir wala hadithu allati ja'at fihi wal imanu bi anna dhalika kain, kata beliau, dan mengimani bahwa al-masih ad-dajjal kharijun, kharij di sini bermakna akan keluar, ya. Jadi mengimani bahwa al-masih ad-dajjal akan keluar, maktubun baina ainihi kafir, tertulis antara kedua matanya kalimat kafir. Dalam sebagian riwayat kaf fa ra, tertulis antara kedua matanya. Wala hadits allati ja'at fihi, dan juga mengimani hadits-hadits yang datang menjelaskan tentang ad-dajjal ini. Wal imanu bi anna dhalika kain, dan mengimani bahwa hal tersebut adalah perkara yang ada. Iya. Nah, kemudian kata beliau, wa anna Isa ibn Maryam alaihi salam yanzilu fayaqtuluhu bi babil ludd, dan mengimani bahwa Isa bin Maryam akan turun lalu membunuh ad-dajjal di pintu Ludd, di pintu Ludd nama kota, ya, nama tempat. Baik, di sini bagian dari i'tiqad ahli sunnah wal jamaah sebutkan di sini berkaitan dengan masalah gaib, suatu yang akan datang. Ini kaitannya masuk dalam keimanan kepada hari akhirat, juga berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat, syaratus sa'ah. Nah, jadi harus diimani bahwa al-masih ad-dajjal akan keluar. Siapa itu al-masih ad-dajjal? Dikatakan dia al-masih atau ad-dajjal, arti secara bahasa ya dari siga mubalaghah, dari kalimat ad-dajjal. Ad-dajjal itu artinya pendusta. Jadi kalau ad-dajjal, orang yang sangat pendusta. Nah, jadi mengimani bahwa dajjal akan keluar, dan banyak hadis yang menunjukkan tentang hal tersebut, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, ya, di dalam beberapa hadis, kata beliau, ma min nabiyyin illa wa qad andara ummatahu al-a'war al-kadzdzab, tidak seorang nabi pun kecuali dia telah memperingatkan umatnya dari ad-dajjal ini, si a'war, buta sebelah matanya, al-kadzdzab, pendusta, illa annahu a'war, ya. Taib, kata beliau, ala innahu a'war, ketahui bahwa dia itu buta, wa inna rabbakum laysa bi'a'war, dan ketahuilah bahwa Rabb kalian tidaklah, ketahuilah bahwa dajjal itu buta sebelah matanya, dan ketahuilah bahwa Rabb kalian tidaklah buta sebelah matanya, bukanlah awar. Maktubun baina ainihi kaf fa ra, tertulis antara kedua matanya kaf fa ra, yaitu kafir. Baik, jadi kita imani tentang dajjal, disifatkan dajjal itu adalah seorang lelaki yang kekar badannya, besar badannya, rambutnya geriting, matanya picok, buta sebelah matanya, dan disebut matanya tersebut kayak la ilaha illallah, kayak anggur, ya, yang sudah matang picoknya. Nah, itu ciri ad-dajjal. Dan dajjal sudah ada sekarang, cuman belum keluar. Dia terbelenggu di sebuah pulau, dijaga oleh makhluk bernama jasasa, bisa berbicara, tidak diketahui mana kubur dan duburnya, sebagaimana diterangkan dalam hadis Nawas bin Sam'an, riwayat Muslim. Ya, Dajjal dikubur, Dajjal berada di pulau tersebut. Kenapa diketahui Dajjal di situ? Sebab pernah di zaman Rasulullah ada sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari. Sebelum dia masuk Islam, dia terdampar bersama awak kapalnya di sebuah pulau. Maka ketemulah mereka dengan jasasah. Lalu jasasah berkata bahwa di dalam pulau ini ada sebuah rumah, ada orang yang menunggu berita kalian. Ya, masuklah mereka dan mereka jumpai Dajjal. Kemudian Dajjal bertanya kepada mereka dengan beberapa pertanyaan. Intinya bertanya tentang Nabi Muhammad. Dan Dajjal sendiri berkata, andai kata kalian beriman kepadanya. Iya. Nah, setelah itu Tamim Ad-Dari kembali dan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengabarkan hal tersebut. Kemudian Nabi berdiri khutbah di atas mimbar dan menyebutkan kisah yang disebut oleh Tamim Ad-Dari, dan para sahabat telah mengenalnya. Ya, yang Tamim Ad-Dari setelah itu masuk Islam, radhiyallahu ta'ala anhu. Sifat Ad-Dajjal seperti yang telah kita sebutkan tadi, dan Dajjal ini akan diberi kesempatan keluar hidup apa keluar bebas di muka bumi 40 hari. Cuma 40 hari saja fitnanya. Satu harinya selama atau sebanding dengan 1 tahun. Dan satu hari berikutnya sebanding 1 bulan. Satu hari berikutnya sebanding 1 pekan. Dan hari-hari lainnya seperti hari-hari biasa. Jadi hari pertama kayak setahun. Ya, jadi jam ini 24 jam ya. Berputar 300 berapa? Satu tahun berapa hari? 365. Ya, 365 kali baru matahari terbenam. Ya. Dipahami? Itu usia hidupnya Dajjal. Jadi keadaannya seperti itu, fitnah. Iya. Hari berikutnya seperti 1 bulan. Hari berikutnya seperti 1 pekan. Dan hari berikutnya seperti hari-hari lainnya. Ia diberi kemampuan oleh Allah, bisa menghidupkan dan mematikan. Ya, makanya disebut Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih, Al-Masih itu dia pegang sembuh orang yang sama Al-Masih Isa bin Maryam, diberi mukjizat mampu menghidupkan orang yang mati. Ya, kemudian diberi mukjizat bisa menyembuhkan orang yang buta. Ya, dan seterusnya dari mukjizat beliau. Ya, semuanya dengan izin Allah. Demikian pula Dajjal dikatakan juga Al-Masih karena diberi kemampuan seperti itu dengan izin Allah. Nah, dia punya sorga dan punya neraka, Dajjal. Dilihat oleh orang, sorganya itu adalah neraka sebenarnya, nerakanya itu adalah sorga sebenarnya. Orang yang beriman kalau ketemu dengan Dajjal, dia tahu, oh ini Dajjal. Tertulis kaf, fa, ra di antara kedua matanya, bisa dibaca oleh setiap mukmin. Di sini tidak disebut ya, dalam sebagian riwayat dikatakan kalimat kafir itu bisa dibaca oleh setiap mukmin. Iya, dibaca. Maka fitnanya dia berkata, kamu beriman kepadaku, kalau tidak kamu masuk ke dalam neraka, kalau kamu beriman masuk surga. Iya, beriman kepada Dajjal masuk ke surganya, neraka dia dapat. Demikian. Maka ada disebut dalam sebagian riwayat, seorang melihat Dajjal dikatakan, beriman kamu kepadaku. Kata orang ini, kamu adalah Dajjal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami bahwa kamu ini Dajjal. Maka orang ini dibunuh. Dibelah menjadi dua oleh Dajjal. Setelah itu Dajjal lewat antara kedua belahan tubuhnya. Setelah itu dihidupkan lagi. Ya. Lalu Dajjal berkata, bukankah saya adalah Tuhan yang mampu menghidupkan dan mematikan? Kamu beriman kepada aku. Maka orang ini berkata, saya semakin yakin bahwa kamu adalah Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Dajjal hendak membunuhnya dan dia tidak mampu lagi. Nah, ini orang yang beriman, dan keadaan Dajjal seperti itu hanya sekedar fitnah saja, buat fitnah untuk manusia. Dan pengikut Dajjal orang-orang munafikin, ya. Dua kota yang tidak bisa Dajjal masuk di dalamnya, kota Madinah dan kota Mekah. Maka orang-orang munafikin yang berada dalamnya itu nanti ikut ke Dajjal. Dajjal masuk, ingin masuk ke Madinah, dihalangi oleh malaikat, ya, dengan pedang terhunus. Maka Dajjal menghempakkan kakinya ke bumi, keluarlah orang-orang munafikin mengikutinya. Nah, dan pengikutnya yang terbanyak adalah orang-orang Yahudi dari Asbahan, 70 ribu orang disebut dalam riwayat. Iya. Dan kemudian Dajjal ini dibunuh oleh Isa bin Maryam alaihi salam. Nabi Isa akan turun dan membunuh Dajjal. Iya. Disebutkan bahwa Nabi Isa alaihi salam turun di Menara Putih di timur Dimashq. Kemudian Nabi Isa menjumpai Dajjal di situ, lalu membunuhnya. Babulut itu tempat di dekat Baitul Maqdis. Jadi Dajjal dibunuh di dekat situ. Baik. Nabi Isa akan turun. Kemudian beliau turun, beliau akan memecahkan salib dan manusia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Isa turun bukan sebagai nabi, tetapi maksudnya bukan sebagai nabi yang membawa syariat sendiri, tapi beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ada pertanyaan ilgaz di kalangan para ulama. Apa ilgaz ya? Mungkin bagus, bisa mungkin diartikan kuis, pertanyaan gitu, seperti itulah. Itu menguji kecerdasan. Pertanyaannya, siapa umat Nabi Muhammad yang paling baik? Iya. Siapa jawabannya? Hah? Abu Bakar As-Siddiq? Nah, umat Nabi Muhammad yang paling baik adalah Isa bin Maryam. Setelah itu baru Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kalau dari kalangan para sahabat, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Nabi Isa itu beliau berhukum dengan hukum Nabi Muhammad dan salat di belakang Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi itu nanti di akhir zaman keluarnya, dilahirkan seperti manusia jiwa biasa. Ya. Nah, seperti sangkaan sebagian orang, Imam Mahdi sekarang sudah ada, dibisikkan oleh Imam Mahdi. Ya. Atau kedunguan orang-orang Syiah. Ya. Imam Mahdinya Syiah bersembunyi di gua, di Sirdab. Sudah ada Imam Mahdinya, tapi sekarang bersembunyi di gua. Guanya namanya Sirdab. Ya. Katanya belum saatnya keluar, nanti aman berdamai baru Imam Mahdinya keluar. Jadi Imam Mahdinya orang Syiah penakut. Iya. Itulah orang-orang Syiah yang senang membuat hayalan-hayalan. Iya. Allahul musta'an. Baik, ini global dari keyakinan ahli sunnah. Semuanya kita yakini dan mempunyai nas dari hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata beliau, wal imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu kama ja'a fil khabar akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kata beliau, iman itu adalah ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang sebagaimana datang di dalam al-khabar, sebagaimana datang di dalam al-khabar, yaitu maksudnya di dalam hadis. Apa itu hadisnya? akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam silsilah hadis sahih nomor 284. Iya. Baik. Ini penjelasan Imam Ahmad berkaitan dengan prinsip penting dari prinsip ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah iman. Di masalah iman, prinsip ahli sunnah, iman itu qaulun wa amalun, ucapan dan amalan. Yazidu wa yanqusu, bertambah dan berkurang. Ini prinsip Islam, prinsip ahli sunnah wal jamaah. Jadi iman adalah ucapan dan amalan. Qaulun wa amal. Sebagian takbir para ulama yang lain, al-imanu al-qaul bil lisani wal i'tiqad bil janani wal amalu bil jawarihi wal arkan. Katanya iman ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, amalan dengan anggota tubuh. Jadi lisan, keyakinan, dan amalan dengan anggota tubuh. Ini definisi para ulama yang lain. Dan dua definisi ini tidak bertentangan. Kalau dikatakan iman, ucapan, dan amalan, ucapan itu ada dua. Ada ucapan lisan dan ada ucapan hati. Amalan itu ada dua. Ada amalan hati dan ada amalan lisan. Jadi iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, amalan dengan anggota tubuh. Itu iman. Iya. Dalilnya banyak. Dari Al-Quran maupun Sunnah. Dan yang paling bagus, pendalilan ringkas, adalah hadits Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 sampai 79 cabang. Bil angka 3 sampai 9. Fa'alaha, yang paling tinggi dari iman itu, dari cabang-cabang iman ini yang paling tingginya adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendahnya, imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Jadi tiga. Ya. Di sini Nabi menyebutkan bahwa iman itu bercabang-cabang. Ya. Setelah itu beliau memberi tiga contoh mewakili iman secara keseluruhan. Satu, ucapan la ilaha illallah, menunjukkan bahwa iman itu dengan ucapan. Yang kedua, menyingkirkan gangguan dari jalanan, menunjukkan bahwa iman itu dengan amalan. Dan diberi contoh juga bahwa rasa malu bagian dari keimanan. Rasa malu itu amalan apa? Anggota tubuh atau hati? Hati. Dia adalah amalan hati, namun dampaknya, pengaruhnya kelihatan di tubuh. Ya, dipahami? Itu rasa malu. Asalnya amalan hati. Cuman asarnya kelihatan di anggota tubuh. Baik. Jadi ini prinsip ahli sunnah tentang iman. Berbeda dengan ahlul bid'ah dalam masalah ini. Orang-orang yang sesat. Ya. Yang sebagian dari mereka mengatakan bahwa iman itu cukup dengan ucapan saja. Ya. Dan sebagian dari mereka mengatakan, dari golongan murji'ah, yang tidak memasukkan amalan dalam penamaan iman. Nah. Jadi hanya mengatakan bahwa iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, amalan bukan syarat syahnya iman. Atau amalan cuman syarat kamal saja, syarat pelengkap. Itu ucapan murji'ah. Dan golongan murji'ah ada dua kelompok. Ada ekstrim murji'ah. Ekstrim murji'ah ini yang mengatakan bahwa iman itu cukup pengetahuan di dalam hati. Nah, ini masih dipegang oleh sebagian orang-orang sufi. Ya. Katanya enggak perlu sholat, enggak perlu puasa, enggak perlu zakat, sudah sampai tingkat hakikat, yang penting iman dalam hati. Nah, dan ini kesesatan yang sangat nyata. Iya. Kelompok kedua dari kelompok Murji'ah, dia katakan bahwa iman itu ucapan saya dengan keyakinan. Adapun amalan tidak masuk dalam keimanan. Dan sebagainya mengatakan amalan adalah syarat keimanan. Ya, Murji'ah ini yang lebih dikenal dengan nama Murji'atul Fuqaha. Murji'atul Fuqaha. Kenapa dikatakan Murji'atul Fuqaha? Sebab yang menganutnya Abu Hanifah dan pengikutnya dari kalangan ahli fikih. Maka dikatakan Murji'atul Fuqaha. Dan ini juga adalah kesesatan dan menyelisih prinsip ahli sunnah wal jamaah. Karena itu banyak dari para imam sebelum di bawah masa abad ke-5 ke bawah itu berbicara keras tentang Abu Hanifah dan menghukuminya sebagai ahlul bid'ah di dalam masalah ini. Iya. Dipahami? Baik. Jadi ini adalah prinsip penting. Demikian pula bahwa iman itu oleh sebagian ahlul bidah dikatakan cukup dengan lisan. Ya. Sehingga mereka menganggap bahwa Fir'aun itu adalah orang yang beriman. Nah, ini Simulhid Ibn Arabi mengarang satu kitab khusus. Judulnya Iman Fir'aun. Keimanannya Fir'aun. Coba bayangkan. Dan ini dilestarikan di kalangan orang-orang orientalis, mustasyrikin. Dan pernah di Makassar sana, tahun berapa begitu, 90-an, ada yang mengadakan seminar. Judulnya Fir'aun Mukmin Sejati. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Dasarnya, dasar kesesatannya dari sini. Jadi ya, kalau paham akidah yang benar itu, anda tahu dasar-dasar kesesatan munculnya dari mana. Sebab kesesatan yang muncul setelah itu, walaupun bercabang banyak bentuknya, punya dasar-dasar pokok-pokok kesesatan. Karena itu sering kita tekankan bahwa mempelajari usul, prinsip-prinsip, dasar akidah yang benar, itu perkara tidak boleh ditinggalkan oleh setiap salafi. Dan itu yang membuat dia kokoh di dalam berjalan di muka bumi ini. Nah, di atas agamanya. Baik. Kemudian iman itu dikatakan bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Iya. Nah, jadi sini iman menurut ahli sunnah itu bisa bertambah, bisa berkurang. Iman itu bukan satu saja. Iya. Dan ini bantahan terhadap sebagian kelompok seperti orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwa iman itu cuma satu. Kalau pergi sebagiannya, pergi semua. Tinggal sebagian, tinggal semua. Nah, karena itu kata mereka, orang yang berbuat dosa besar ini pergi sebagian imannya, berarti dia kafir, keluar dari Islam. Nah, itu asal kenapa muncul hukum kafir tersebut, mengkafirkan dosa besar. Ya. Jadi masalah iman ini penting sekali. Ya. Dipahami? Yang jelas kalau ingin selamat, pegang saja prinsip ahli sunnah di dalam masalah ini, bahwa iman itu siapa yang meyakini lima nun, lima huruf nun. Apa itu lima huruf nun? Nun dalam bahasa Arab ya. Iman itu i'tiqadun bil janani. Nun terakhir bil janani. Keyakinan dengan hati. Qaulun bil lisani. Ini nun yang kedua, ucapan dengan lisan. Nun yang ketiga, amalun bil arkani. Amalan dengan rukun-rukun, dengan anggota tubuh. Ini nun yang ketiga. Nun yang keempat, yazidu bi ta'atir rahmani. Bertambah dengan taat kepada Allah Ar-Rahman. Nun yang kelima, yang kusu bi ma'siyatir rahman, atau boleh ditakbir dengan kalimat yang kusu bi ta'ati syaitan. Berkurang dengan taat kepada syaitan. Pahami? Itu iman. Paham ini dalam bab iman selesai sudah. Akan keluar dari kesesatan orang-orang yang sesat dari awal sampai akhirnya. Iya. Itu globalnya. Makanya para imam menanamkan akidah-akidah seperti ini ringkas. Ya kan anda sebutkan dalilnya. Sebab kalau seorang sudah paham seperti itu, diyakini saja, itu sudah cukup menyelamatkan dia dari berbagai macam kesesatan di dalam masalah iman ini. Iya. Baik. Sekira ini dulu untuk sementara berkaitan dengan masalah al-iman. Walaupun sebenarnya masalah ini termasuk masalah yang sangat penting, ya, dan banyak sekali hal yang butuh didetailkan di dalamnya. Nah, dan di sini Imam Ahmad rahimahullah taala mengisyaratkan, memberikan dalil suatu hadis. Beliau ingin menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Kata beliau di dalam hadis dikatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling baik imannya adalah yang paling baik. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, di sini katanya mukmin yang paling sempurna. Kalimat paling, ya, itu menunjukkan ia melebihi sesuatu yang lain, kan begitu? Berarti keimanan kaum mukminin itu bertingkat-tingkat. Ada yang sempurna, ada yang di bawahnya, ada yang kurang sempurna, kan begitu? Iya. Ini menunjukkan bahwa keimanan itu bertingkat-tingkat, bertambah dan berkurang. Ya, dan banyak ayat yang menunjukkan tentang hal tersebut. Ya. Fazadahum imana, maka mereka pun bertambah keimanan. Wa yazidul ladina tadaw huda, dan orang-orang yang mendapat petunjuk bertambah lagi petunjuk. Iya. Nah, dan diantara dalil yang menunjukkan iman itu berkurang-kurang, apa namanya, bertingkat-tingkat dan juga kadang berkurang, yang dikeluarkan dari api neraka, ada yang dikeluarkan sebiji bur, ada yang sebiji khardal, ada yang sebiji darrah, ya, biji-bijinya berbeda-beda tingkatannya, semuanya dikeluarkan dari neraka, menunjukkan bahwa keimanan itu bertingkat-tingkat. Ya, keimanan itu bertingkat-tingkat. Jadi beriman, iman itu bertambah dan berkurang. Iman bertambah dan berkurang. Bertambah kalau dia melakukan ketaatan, berkurang kalau dia melakukan kemaksiatan. Iya. Ini globalnya di dalam masalah iman. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Wa man taraka as-salata faqad kafar." Dan siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir. "Wa laisa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa as-salatu." Dan tidak ada suatu amalan pun yang meninggalkan amalan itu adalah kekufuran kecuali salat. "Man tarakaha fa huwa kafir." Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. "Faqad ahallallahu qatlahu." Dan Allah telah menghalalkan untuk membunuhnya. Nah, sini beliau terangkan tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Dan Imam Ahmad memasukkannya di dalam prinsip penting. Yang beliau kalau diambil dari awal kalimat beliau, "Minas sunnatil lazimah." Dari sunnah lazimah. Siapa yang tidak mengambil satu khaslah, dia bukan ahli sunnah. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Yang sebenarnya masalah ini, masalah yang terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya, khususnya ulama belakangan. Ya. Adapun para sahabat, memang terjalin ijma' di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bahwa orang yang meninggalkan salat, itu hukumnya kafir keluar dari Islam. Baik, cuma di sini saya butuh rinci sedikit tentang masalah orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu ada dua keadaan. Yang pertama, dia tinggalkan sholat tersebut karena meyakini sholat itu tidak wajib, atau karena mengingkari kewajiban sholat. Iya. Maka yang jenis seperti ini kafir menurut kesepakatan para ulama. Dipahami? Jadi orang yang tidak sholat karena mengingkari kewajiban sholat, menganggapnya tidak wajib, iya, atau menganggap bukan dari bagian syariah, ini kafir keluar dari Islam. Sebab kewajiban sholat dimaklumi oleh setiap muslim. Iya. Sebagaimana dia tahu ada tangannya atau tidak, demikian pula sholat itu pada seorang muslim dimaklumi dalam agama cara darurat. Maka siapa yang mengingkarinya atau mengatakan tidak wajib sholat itu, dia yakini hal tersebut, maka ini hukumnya kafir keluar dari Islam. Dipahami? Keadaan yang kedua, orang yang tidak sholat karena malas. Dia tahu sholat itu wajib, muslim itu harus sholat, dia tahu itu, tapi dia tidak sholat karena malas. Apa hukum sholatnya? Nah, di sini letak persilangan pendapat di kalangan para ulama. Jumhurul ulama, dan ini adalah pendapat sebagaimana yang dikatakan tadi, sepakat para sahabat bahwa siapa yang meninggalkan sholat karena malas, maka hukumnya kafir keluar dari Islam. Dan ini yang dipegang oleh Imam Ahmad di sini. Ini yang dipegang oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala di sini. Dan itu pula yang merupakan pendapat beberapa orang imam seperti Ibnu Mubarak, Ibrahim An-Nakhai, Sufyan, Ibnu Rahawai, Ibnu Abi Syaibah dan lain-lainnya. Iya. Nah, dan kebanyakan ulama belakangan menguatkan pendapat ini. Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, hampir rata-rata seluruh ulama Saudi Arabia menguatkan pendapat ini. Juga Syekh Mukbil menguatkan pendapat ini, bahwa orang yang meninggalkan salat karena malas kafir keluar dari Islam. Iya. Sebagian para ulama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat itu tidak kafir keluar dari Islam. Tidak kafir keluar dari Islam. Ya, dan yang dikenal menguatkan pendapat ini di belakangan adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan tidak diragukan bahwa pendapat yang dikuatkan oleh dalil adalah pendapat yang mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan salat karena malas. Iya. Dalam Al-Qur'an dikatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u asy-syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah setelah mereka satu kelompok, satu kaum, satu generasi menelantarkan salat dan mengikuti syahwat. Maka mereka akan berjumpa dengan Allah atau akan menghadap menjumpai ghayya. Ghayya sebagian penafsiran mengatakan bahwa itu adalah neraka di jahanam. Nah, dan juga ayat hikayat tentang orang-orang di dalam penghuni neraka ketika ditanya, "Kenapa kalian berada di neraka Saqar? Ma salakakum fi Saqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Mereka berkata, "Kami dulunya orang-orang yang tidak salat." Ya, di antara hadis yang paling kuat di sini menunjukkan adalah hadis Jabir riwayat Muslim, "Bainar rajul wa bainal kufur as-salah, al-ahdu alladhi bainana wa bainal musyrikin as-salah." Ya, perjanjian atau pembeda antara kami dan antara orang musyrik, orang kafir adalah salat. Dalam hadis Buraidah ada tambahannya, "Faman tarakaha faqad kafar." Siapa meninggalkan salat itu, sungguh dia telah kafir. Iya. Maka orang yang meninggalkan salat itu hukumnya kafir keluar dari Islam kalau dia meninggalkannya karena malas. Tapi di sini ada satu poin yang harus menjadi catatan penting. Hukum kafir ini hukum umum. Adapun menerapkan ke orang per orang itu ahli sunnah mempunyai kaidah tersendiri. Ya, menerapkan ke orang per orang. Ya, belum tentu hukum umum itu diterapkan ke orang tertentu jatuh hukumnya, enggak. Dilihat dulu apakah syaratnya sudah terpenuhi. Jadi kafirkan dan tidak ada penghalang. Mungkin dia jahil, mungkin belum tahu, atau mungkin dia muta'awil. Ya. Dilihat hal tersebut. Nah, kemudian yang kedua yang perlu diingatkan di sini, bahwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa orang yang dihukumi kafir keluar dari Islam itu adalah orang yang meninggalkan sholat terus-menerus. Ya, kalau meninggalkan sholatnya satu atau dua, kadang sholat, kadang tidak, ya, maka ini tidak dihukumi kafir. Tidak dihukumi kafir. Dipahami? Nah, dan ini yang kena ancaman-ancaman yang sangat keras, seperti man taraka salatal asr faqad habita amaluh, siapa yang meninggalkan salat asar hancur amalannya, ya, dan seterusnya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, kata Imam Ahmad rahimahullah, wa khair hadhihi al-umma ba'da nabiyyiha Abu Bakr as-Siddiq thumma Umar ibn al-Khattab thumma Uthman ibn Affan yuqaddam ha'ulai ath-thalatha kama qaddamahu ashabu Rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama lam yakhtalifu fi dhalik. Kata beliau, dan sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakr as-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Uthman ibn Affan. Ini yang paling baik di tengah umat. Ya, dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Kata beliau, ini didahulukan sebagaimana para sahabat mendahulukannya. Sebab di dalam hadis-hadis disebutkan banyak seperti itu. Iya. Datang Abu Bakar, Rasulullah datang, Abu Bakar, Umar, dan Utsman dalam sebagian riwayat. Kebanyakannya Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar, begitu. Itu sudah terkenal sudah di kalangan para sahabat. Dan kadang disebut Utsman radhiyallahu taala anhu. Nah, maka mereka ini yang paling didahulukan. Iya. Lam yakhtalifu fi dzalika. Mereka tidak berselisih dalam hal ini. Tsumma ba'da haula'i tsalatsa. Kemudian setelah tiga orang ini adalah ashabus syura al-khamsah. Iya, adalah ashabus syura al-khamsah, lima orang ashabus syura. Ashabus syura itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk memilih pengganti setelahnya. Itu ashabus syura. Nah, mereka lima. Siapa itu? Ali bin Abi Talib, wa Zubair, wa Abdurrahman ibn Auf, wa Sa'ad. Ya. Kulluhum lil khilafah, wa kulluhum imam. Nah, kata beliau semuanya lil khilafah. Dan semuanya adalah imam. Iya. Jadi maksudnya setelah ini, setelah Ali satu ya, Zubair, Abdurrahman bin Auf tiga, kemudian Sa'ad berarti berapa? Hah? Empat. Yang satunya mana? Ada enggak gandum di situ? Enggak ada. Yang satunya tambah. Wa Talha dan Talha. Itu dalam riwayat Bukhari. Baik. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Kemudian setelah itu Umar. Adapun Ali, adapun Utsman, kemudian Ali, dari sisi urutan ini ada rincian di dalam uraian para ulama. Kalau dalam masalah khilafah, dalam masalah kekuasaan, dalam masalah khalifah pengganti Rasulullah, maka Utsman lebih didahulukan di atas Ali menurut kesepakatan. Dipahami? Siapa yang menyelisih ini, bahwa dia adalah hukumnya dia adalah mubtadi, mengikut hawa nafsu. Siapa yang mendahulukan Ali di atas Utsman saja dari sisi khilafah, maka dia adalah mubtadi, pelaku bidah. Iya. Kenapa? Sebab para sahabat sepakat mengangkat Ali atau mengangkat Utsman bin Affan sebagai pengganti Umar. Ini kesepakatan para sahabat. Berarti Utsman adalah lebih baik daripada Ali dari khilafah menurut kesepakatan para sahabat. Dan Ali termasuk yang memilih Utsman. Iya. Adapun yang dinukil sebagian ahli sunnah meninggikan atau lebih mendahulukan Ali di atas Utsman, itu pendahuluannya bukan di dalam masalah khilafah. Pendahuluannya di dalam masalah keutamaan. Utsman punya keutamaan-keutamaan, Ali punya keutamaan-keutamaan. Sebagian orang-orang Kufah menganggap bahwa Utsman atau menganggap bahwa Ali lebih banyak keutamaannya dari Utsman dari sisi itu saja. Kalau dia mendahulukan dari sisi keutamaan, ini tidak terlalu dipermasalahkan. Walaupun pendapat yang kuat di kalangan jumhur, Utsman juga lebih utama daripada Ali. Kalangan jumhur. Jadi harus dibeda ini. Dibedakan masalahnya. Jadi siapa yang mendahulukan Ali di atas Utsman karena masalah khilafah, dari sisi khilafah lebih didahulukan, maka hukumnya mubtadi, pelaku bidah. Tapi kalau dia mendahulukan Ali di atas Utsman dari sisi keutamaan, maka kita hanya katakan itu adalah pendapat yang lemah. Iya. Nyelisih pendapat kebanyakan para ulama. Dipahamin ya? Iya. Kemudian setelah itu adalah ashabus syura disebut. Atau kalau ibarat para ulama lainnya adalah lebih dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, 10 sahabat yang mendapat kabar gembira masuk surga. Siapa 10 sahabat yang mendapat kabar gembira masuk surga? Hah? Yang pertama khulafa al-arba'ah. Iya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Kemudian Talha bin Ubaidullah. Yang kelima, yang keenam, baik. Yang keenam Abdurrahman bin Auf. Yang ketujuh Az-Zubair bin Awam. Yang kedelapan adalah siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kesembilan Sa'id bin Zaid. Dan yang kesepuluh tertera di sini tadi Talha ibn Ubaidillah. Sudah disebut tadi Talha ya. Hah? Taib Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, betul. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ya, 10 dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dijamin masuk surga. Ya. Kemudian kata beliau kulluhum lil khilafah wa kulluhum imam. Semua ini kata Imam Ahmad, semua ini lil khilafah, maksudnya semua ini pantas menjadi khalifah. Wa kulluhum imam. Semuanya adalah pantas menjadi imam. Wa nadhhabu fi dalika. Dan kami bermadhab dalam hal ini ila hadis Ibnu Umar, berdasarkan hadis Ibnu Umar. Kunna na'uddu, kami menghitung, dan Rasulullah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Wa ashabuhu mutawafiruna, dan para sahabatnya ya masih lengkap, ya masih banyak. Ya. Kami menghitung Abu Bakar, thumma Umar, kemudian Umar, thumma Utsman, kemudian Utsman, thumma naskut, kemudian kami diam. Ya, kata muhakkik kita sanadnya sahih. Iya. Baik. Kata beliau rahimahullah, thumma min ba'di ashabi syura, kemudian setelah ashabu syura adalah ahlul badr minal muhajirin. Adalah orang-orang yang hadir di perang Badar dari kalangan al-muhajirin. Thumma ahlul Badar minal ansar. Kemudian ahlul Badar dari kalangan al-ansar. Ya, kenapa lebih dahulukan muhajirin baru al-ansar? Hah? Ya, demikian didahulukan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah SAW. As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal-ansar. Ya kan? Yang dahulu disebut siapa? Muhajirin kemudian Al-Ansar. Antum perhatikan ayat-ayat dalam Al-Quran ya, kalau ada penyebutan Muhajirin Al-Ansar, pasti Muhajir dulu baru Al-Ansar. Di surah Al-Hasyr misalnya disebutkan orang Muhajirin dulu, setelah itu orang Al-Ansar. Orang Muhajirin yang pergi meninggalkan negerinya, di ayat setelahnya orang Al-Ansar, yang mereka ini lebih mendahulukan saudaranya. Ya, demikian. Nah, dari situ diambil bahwa orang-orang Muhajirin itu lebih utama daripada orang-orang Al-Ansar. Kita akan rinci lebih lengkap nanti. Baik. Kemudian kata beliau, kita baca dulu ya. Sebentar saya akan kembali dan merinci. Kata beliau, "Tsumma ashab, tsumma ahlul Badar min al-Ansar, min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Iya. Kemudian setelah itu adalah penduduk Badar atau orang yang hadir di perang Badar dari kalangan Al-Ansar. Dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala qadir al-hijrah wa sabiqa. Kenapa lebih dahulukan al-muhajirin di atas al-ansar? Dikatakan ala qadir al-hijrah wa sabiqa, karena dihitung dari kadar keutamaan hijrah dan lebih dahulunya masuk Islam. Orang al-ansar tidak hijrah. Yang hijrah itu orang siapa? Muhajirun, kan iya? Nah, orang al-ansar yang menolong muhajirun yang hijrah. Dan orang muhajirun yang hijrah itu pasti adalah orang yang pertama masuk Islam. Ya, mereka di Mekah. Jadi mereka sudah punya dua keutamaan. Sabiqiyah, pertama masuk Islam, pertama beriman kepada Nabi, lebih pertama menolong Nabi. Kemudian setelah itu hijrah. Keutamaan mereka, karena itu lebih didahulukan. Kata Imam Ahmad, awalan fa awalan. Karena itu yang pertama dan yang paling pertama. Nah, baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, "Tsumma afdalun nasi ba'da haula ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qarn alladhi ba'atha fihi alladhi bu'itha fihim." Kemudian sebaik-baik manusia setelah mereka adalah para sahabat Rasulullah, maksudnya para sahabat secara umum. Di mana itu para sahabat secara umum? Yaitu yang al-qarn alladhi bu'itha fihim, yaitu di masa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di situ. Naam. Kata beliau, "Wa kullu man sahibahu sanatan aw syahran aw yawman aw sa'atan aw ra'ahu fa huwa min ashabihi." Nah, sekarang di sini beliau memberikan ukuran. Kapan seorang itu diukur sebagai sahabat? Kata beliau, siapa yang bersahabat dengan Nabi? Apakah satu tahun atau satu bulan atau satu hari atau satu jam, ya, satu saat, atau dia melihat saja, maka dia dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahu suhbatu, maka dia mendapatkan keutamaan sahabat. Iya. Ala qadri ma sahibahu, sesuai dengan kadar lamanya dia bersahabat dengan Nabi. Wa kanat sabiqatuhu ma'ahu, dan sesuai dengan kadar lebih terdahulunya dia bersama Nabi. Wa sami'a minhu, dan ia mendengar dari Nabi. Wa nadhara ilaihi nadratan, dan melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu kali penglihatan. Naam. Jadi ukuran sahabat, siapa yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Nabi, sudah selesai. Ya, karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar memberi definisi tentang sahabat, huwa man laqiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih wa mata 'ala al-islam. Siapa yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dengan beliau dan mati di atas keislaman. Ini definisi sahabat. Ya. Jadi sekedar berjumpa dengan Nabi, keutamaan sudah sangat besar untuk mereka. Tidak ada yang menyaingi dari orang-orang setelahnya. Iya, dari orang-orang setelahnya. Walaupun apa yang dikerjakan oleh orang setelahnya, tidak bisa menyaingi keutamaan orang yang bersahabat dengan Nabi, pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Iya. Kata beliau, "Fa adanakum suhbatan." Maka yang paling sedikitnya bersahabat dengan Nabi, afdalu minal qarnil ladzi lam yarahu, mereka lebih utama dari generasi setelahnya yang tidak berjumpa dengan beliau. Walau laqallaha bijami'il amal, walaupun mereka generasi setelahnya itu menghadap kepada Allah dengan membawa seluruh amalan kebaikan. Ya. Lihat ya bagaimana diibaratkan keutamanya para sahabat. Andai kata orang datang setelahnya melakukan seluruh amalan ibadah segala jenis, mereka berjihad, mereka melakukan salat, ya, kemudian bersedekah, ibadah seluruh dia kerjakan menghadap kepada Allah dengan ibadah ini, maka belum bisa mengalahkan keutamanya sahabat, ya, yang hanya sekedar melihat Nabi saja. Ini keutamaan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencercah para sahabatku. Kata beliau, "Walladzi nafsi biyadi." Demi yang jiwaku berada di tangannya, "Law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba." Andai kata salah seorang dari kalian menafkahkan satu seperti satu gunung emas, "Ma yablughu mudda ahadihim." Tidak akan sampai dengan satu mud mereka. Satu mudnya saja tidak sampai. Ya, "Wala nasifah." Dan tidak pula seperduanya. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya dimuliakan, ya, dan dihormati. Ya. Naam. Karena itu ahli sunnah sifat mereka, lisan mereka, lisan ahli sunnah dan hati mereka selamat terhadap para sahabat, tidak pernah mengganggu para sahabat. Hatinya tidak pernah dengki kepada para sahabat, senantiasa cinta kepada sahabat Nabi, tidak ada kedengkian, tidak ada kemarahan. Apa-apa yang terjadi di kalangan para sahabat itu masalah ijtihadiyah. Ya. Setiap dari mereka dapat satu pahala. Andai kata salah dapat satu pahala. Kan ijtihad. Ya. Dan hakim, seorang hakim kalau ijtihad, dia benar dapat dua pahala. Salah dapat satu pahala. Ya. Maka jangan sampai terjadi pertikaian. Ya, misalnya, di kalangan para sahabat, perang antara kubu Muawiyah dan kubu Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian setelah itu, diketahui siapa yang membunuh Ammar bin Yasir. Diketahui sahabat yang membunuhnya. Dan dia juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Namanya Abul Qadir Yasar. Jangan sampai ada kemarahan kepada seorang sahabat pun. Apa yang terjadi sekedar kita tahu saja. Kita tetap memuliakan dan menjunjung seluruh para sahabat. Hati kita tidak boleh ada rasa benci, dengki kepada mereka. Yang jelas kita tahu bahwa sahabat ini berijtihad. Dan mereka semuanya adalah ahlul ilm. Ya. Semuanya dapat pahala. Yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Ya. Kita kewajiban kita adalah memuliakan para sahabat. Hati kita jangan sampai sama sekali ada kedengkian kepada para sahabat. Atau ada sesuatu yang tidak enak dalam hati kita terhadap para sahabat. Nah, karena itu kita doakan mereka radhiyallahu anhum wa ardahum. Mudah-mudahan Allah meridai mereka dan senantiasa diridai. Iya. Kita doakan mereka dengan rahmat, dengan pengampunan, dan itu ciri mukmin yang baik. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna lil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Iya. Orang-orang yang datang setelah mereka, ini setelah dikisahkan Muhajirin dan Ansar, setelah itu dikatakan di surah Al-Hasyr, orang yang datang setelah mereka, mereka berkata, wahai Rabb kami, ya, ampunilah kami dan orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan. Dan jangan kamu jadikan di dalam hati kami rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Dan lisan mereka harus bersih. Jangan sampai terucap kalimat jelek terhadap para sahabat. Apapun maksudnya, apapun keinginannya, kalimat jelek itu dihindari. Ya. Jangan sampai mengucapkan kalimat yang tidak baik kepada para sahabat. Ya, misalnya dikatakan si sahabat ini misalnya jago makan. Ya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ini kalimat yang tidak boleh diucapkan kepada sahabat siapapun. Ya. Nah, atau dikatakan sahabat ini telah berbuat kefajiran. Ini adalah perkara yang tidak dibenarkan. Hal-hal yang terjadi di kalangan mereka itu adalah ijtihad para sahabat. Yang jelas, lisan dijaga. Ketika menyebut mereka, harus disebut dengan kebaikan. Ya. Disebut mereka, maka disebut dengan kalimat-kalimat yang terindah dan paling baik. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridai mereka semua. Iya. Baik. Kata beliau, kata Imam Ahmad rahimahullah, kana haula'il ladzina sahibun nabi. Dan adalah mereka orang-orang yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ra'auhu, dan melihat beliau, wa sami'u minhu, dan mendengar dari beliau, afdalu li suhbatihim, mereka lebih utama karena sahabat, persahabatan mereka dengan Nabi. Minat tabi'ina, dari para tabi'in, yaitu orang-orang yang datang setelahnya, murid-muridnya sahabat yang tidak berjumpa dengan Nabi. Mereka lebih utama dari at-tabi'in, walau amilu kulla a'malil khairi, walaupun mereka beramal segala jenis amalan kebaikan. Iya. Baik. Ini usul, takrir usul. Bantahan terhadap orang-orang khawarij dan orang-orang syiah. Orang-orang khawarij yang mereka ini mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerangi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang-orang syiah yang mengkafirkan hampir seluruh para sahabat, ya, kecuali ahlul bait. Dan sebaliknya orang-orang nasibah, yang juga mereka ini mengkafirkan ahlul bait. Ya, jadi syiah lawannya adalah nasibah. Ya, kalau syiah mengaku cinta ahlul bait, ya, cuma pengakuan saja. Ya, pengakuan. Dan sebenarnya tidak pernah cinta, dusta mereka itu, cinta kepada ahlul bait. Ya. Mereka berkata, atau syiah mengaku cinta ahlul bait. Kalau nasibah, kebalikannya. Mereka musuhi ahlul bait. Ya. Ada kelompok yang ketiga, ya, ekstrim juga, tapi antara dua-duanya. Ya. Dikenal dengan nama kelompok Al-Kamiliyah. Dia mengkafirkan ahlul bait dan mengkafirkan juga seluruh sahabat. Ya. Dia kafirkan seluruh sahabat karena katanya dia rampas haknya Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Sebaliknya Ali bin Abi Thalib dan keluarganya juga kafir karena tidak mengambil haknya. Ya. Ini apa jenis orang-orang bahlul seperti ini. Berpikirannya tidak waras. Ya. Dipikir dengan akal sehat saja, masa seperti itu? Tidak mengambil hak kafir. Ya. Nah, alih-alih hal itu adalah orang-orang yang menyimpang. Ya. Dan ahli sunnah, mereka adalah orang yang hatinya selamat terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Mereka cinta kepada para sahabat, mendoakan para sahabat, lisannya tidak pernah berucap sesuatu yang menjelekkan, mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. sini Imam Ahmad beliau merinci tingkatan-tingkatan para sahabat, mulai dari Abu Bakar, Umar, ya, dan seterusnya. Ya, kalau kita ingin rinci, ya, para ulama memberikan rincian. Ya. Ada beberapa rincian begitu untuk tingkatan-tingkatan keutamaan para sahabat. Jadi kalau secara umum seluruh sahabat lebih utama dari orang setelahnya, begitu. Di tengah sahabat sendiri, sahabat itu berbeda-beda keutamaannya. Iya. Yang pertama, yang paling tinggi keutamaannya dari kalangan para sahabat adalah orang yang masuk Islam. Iya. Adalah orang yang masuk Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum diutus. Iya. Dia sudah meyakini ini adalah nabi akan dan dia sudah beriman akan hal tersebut, tapi dia belum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Belum diutus. Siapakah ini? Contohnya siapa? Hah? Waraqah bin Naufal. Ya, karena itu kalau antum baca di dalam buku Al-Isabah karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, antum akan dapatkan nama Waraqah bin Naufal. Dihitung di dalam deretan sahabat. Dipahami? Nah, kemudian orang yang masuk Islam setelah Nabi diutus. Nah, inilah keutamaan As-Sabiqiyah di sini. Ya. Setelah Nabi diutus. Ya. Ketika Nabi diutus, dakwah beliau awalnya sirri, ya kan? Setelah itu terang-terangan. Ya. Maka orang yang masuk Islam sebelum beliau terang-terangan, nah ini lebih utama daripada orang yang masuk Islam setelah Nabi terang-terangan menyampaikan dakwah. Iya. Dipahami? Kemudian setelah itu orang yang masuk Islam sebelum hijrah ke Habasyah. Sebab hijrah itu ada beberapa kali dalam syariah. Yang paling terkenalnya hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Hijrah ke Habasyah itu sebelum hijrah ke Madinah. Yang masuk Islam sebelum itu mereka lebih utama. Iya. Nah, siapa yang masuk Islam, kemudian setelah itu yang masuk Islam setelah hijrah ke Madinah. Iya. Kemudian masuk Islam bukan hijrah ke Madinah, ya. Baik, saya ulang. Orang masuk Islam setelah hijrah ke Habasyah. Kemudian setelah itu orang yang masuk Islam di Bai'ul Aqabah. Di Al-Aqabah yang pertama. Al-Aqabah yang pertama itu orang-orang Al-Ansar yang mereka datang umrah begitu, datang ke Mekah. Ya, setelah itu mereka mengadakan bai'at di bawah pohon, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada yang tahu. Nah, ini Aqabah yang masuk Islam di situ. Nah, kemudian Aqabah yang kedua. Ya. Kemudian siapa yang masuk Islam sebelum hijrah ke Madinah? Nah, setelah hijrah ke Madinah, siapa yang masuk Islam sebelum perang Badar? Kemudian setelah itu sebelum perang Uhud. Ini beberapa maratib. Nah, ini dari ukuran sisi masuk Islamnya. Ya. Ada yang membaginya dari sisi lain, dari sisi global. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, yang paling utamanya adalah kaum muhajirin. Setelah itu adalah Ahlul Badr. Ya. Setelah itu adalah orang-orang Ansar. Setelah itu siapa yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah. Kemudian setelah itu yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Nah, ada yang membagi dengan pembagian yang seperti itu. Baik, juga ada yang membagi dengan pembagian lain. Seperti 10 sahabat yang mendapat jaminan sorga. Kemudian setelah itu yang masuk Islam, yang paling pertama dari kalangan muhajirin. Ya. Dan yang hadir perang Badar, itu lebih utama daripada orang yang tidak hadir. Ya. Nah, ini juga pembagian-pembagian di kalangan sebagian para ulama. Ya, jadi memang beda antara orang yang hadir perang Badar dengan hadir di perang Uhud. Orang yang hadir di perang Badar itu lebih utama. Nah, baik, ini tingkatan-tingkatan dan para sahabat itu bertingkat-tingkat keutamanya. Yang jelas secara keseluruhan keyakinan ahli sunnah seperti yang kita uraikan tadi. Iya. Maghrib jam berapa? Jam 6. Pas. Baik, kita baca pertanyaan dulu.